Bisakah ku uraikan segala misteri dunia? Bisakah ku mengucap cinta untuk selamanya? Aku bersahaja, aku bersahaja, luar biasa. Bukan surga yang ku pinta, hanya secepis cinta yang terbazir di dunia. Aku bersahaja, aku bersahaja, menanti di tebing sana. Haus tak berada, hanya satu yang ku segala misteri dunia. Bisakah ku